Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya berwudu dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah dan ijma' para ulama. Dan telah kita sebutkan pada siapa diwajibkannya berwudu bagi seorang muslim, demikian pula dia seorang yang berakal dan telah mencapai usia baligh. Kemudian kita memasuki masalah yang ketiga di antara permasalahan wudu. Berkata al-muallifu hafizahullah taala, al-mas'alatu tsalitsatu fi syurutihi, permasalahan yang ketiga tentang syarat-syarat berwudu. Wa yushtaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti, yang dimaksud dengan syurut itu jamak dari syarat, dan yang dimaksud dengan syarat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun lidhatihi, sesuatu yang kalau tidak ada maka tidak ada sebuah amalan. Apabila ini tidak ada maka tidak teranggap suatu amalan yang dilakukan oleh seorang. Namun kalau ada maka tidak diharuskan seorang melakukan amalan tersebut. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa syarat-syarat berwudu. Wa yushtaratu li sihhatil wudu, mencapai usia baligh akan tetapi dia telah menyadari apa yang dia perbuat. Dengan penuh kesadaran dia melakukan apa yang dia lakukan dalam keadaan dia mengetahuinya. Adapun apabila seorang anak dia belum memikirkan apa yang dia lakukan, maka dia tidak teranggap apa yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan seperti wudu, sholat dan yang lainnya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, an-niyatu, bahwa dalam berwudu diharuskan adanya niat. Li hadithi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat. Maka hadis ini, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, menyebutkan syarat seseorang sebelum memasuki suatu amalan dari amalan-amalan saleh harus disertai dengan niat. Tidak ada amalan apabila tidak disertai dengan niat. Oleh karena itu, orang yang gila dan orang yang dalam keadaan dia belum memikirkan apa yang dia lakukan tanpa ada niat sama sekali, maka tidak sah apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, wala yushra'u at-talaffudhu biha, dan tidak disyariatkan melafazkan niat, li'adami thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebabkan karena tidak sahihnya melafazkan niat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengertian an-niat itu hubungannya dengan sesuatu yang terdapat di dalam hati. Jadi asal dari niat itu adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati, keinginan yang kuat untuk melakukan suatu amalan tertentu. Oleh karena itu ketika dilafazkan maka ini hukum tersendiri. Ini amalan tersendiri yang sudah di luar pembahasan niat, yang asal niat tersebut di dalam hati. Sehingga apabila seorang hendak mengamalkan suatu amalan termasuk di antaranya melafazkan niat, maka ini membutuhkan dalil tersendiri di luar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sebab hadis ini hanya menjelaskan tentang syarat niat dalam suatu amalan, dan niat itu hubungannya dengan amalan, niat tersebut hubungannya dengan sesuatu yang terdapat di dalam hati seseorang. Tidak ada hubungannya dengan lafaz. Sehingga barang siapa yang melafazkan niat dalam suatu ibadah membutuhkan dalil khusus. Dan apabila tidak ada dalil maka menunjukkan amalan tersebut tidak dibangun di atas dasar hidayah dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, amma talaffudhu biha sirran fala yajibu aidan 'inda al-a'immatil arba'ah, adapun melafazkan niat dengan suara yang lirih tapi dilafazkan, maka itu tidak wajib hukumnya menurut imam empat, wasairi a'immatil muslimin, bahkan menurut seluruh para imam-imam kaum muslimin, walam yanqul ahadun minal a'immati anna talaffudha bin niyati wajibun. Dan tidak ada satupun yang menukilkan dari kalangan para imam-imam kaum muslimin bahwa melafazkan niat itu merupakan perkara yang wajib. La fi tahara, wala fi salah, wala siyam, wala haj. Tidak disebutkan baik dalam perkara bersuci atau salat atau berpuasa, demikian pula haji. Walakinna talaffuz biha hal huwa mustahabbun am la? Akan tetapi apa hukum melafazkan niat itu? Apakah termasuk di antara perkara yang disukai atau tidak? Kata Syekhul Islam, fihi qaulani ma'rufani lil fuqaha. Ada dua pendapat yang ma'ruf dari kalangan para fuqaha. Faminhum man istahabba talaffuz biha. Di antara para fuqaha ada yang menyukai untuk melafazkan niat ketika melakukan suatu ibadah. Wa minhum man lam yastahibba talaffuz biha. Dan di antara para fuqaha ada yang tidak menyukai melafazkan niat. Lalu kata Syekhul Islam setelah menjelaskan panjang lebar, kata beliau, wa hadza huwa shawab. Dan inilah pendapat yang benar, yaitu tidak dianjurkannya melafazkan niat dalam satu ibadah. Lalu beliau mengatakan, wa jami'u ma ahdathahu an-nasu min at-talaffuzi bin niyyati qabla at-takbir wa qabla at-talbiyah wa fi at-tahara wa sa'iril ibadat fa hiya min al-bid'ah. Dan semua apa yang diada-adakan oleh manusia dari melafazkan niat, apakah sebelum takbir ataukah sebelum bertalbiyah ataukah dalam perkara bersuci atau seluruh jenis ibadah yang lainnya, ini termasuk di antara perkara-perkara bid'ah yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam, perkataan beliau ini disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa jilid 22 dimulai dari halaman 219 dan seterusnya, ya, 219 seterusnya, 220, 221 di tempat-tempat yang berbeda-beda. Naam, namun ini rangkuman dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga cukup ketika seorang hendak melakukan suatu ibadah cukup disertai dengan niat. Niat yang terdapat di dalam hati seseorang. Dan niat tersebut ketika seorang hendak melakukan sesuatu pada saat dia hendak berwudu, itu biasanya telah didahului dengan niat. Ketika seorang hendak sholat telah didahului dengan an-niyah. Demikian pula pada amalan-amalan yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, al-ma'u at-tahur, air yang suci dan mensucikan. Lima taqaddama fil miyah, karena sebagaimana yang telah dibahas dalam pembahasan air, ammal ma'un najisu fala yasihu al-wudu'u bihi. Adapun air yang najis maka tidak sah berwudu dengannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan air yang digunakan untuk bersuci adalah yang sifatnya suci dan mensucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami menurunkan dari langit itu air yang tahura. Tahur artinya suci dan mensucikan. Apakah itu air hujan atau air laut ataukah air danau ataukah air kolam dan air-air yang lainnya yang masih berada pada sifat dasar air tersebut. Adapun selain dari air yang memiliki sifat suci dan mensucikan, maka tidak diperbolehkan berwudu dengannya, seperti air yang najis, ya. Seperti air najis sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Demikian pula cairan-cairan yang tidak disebut al-ma, yang tidak disebut air, seperti sirup, ya. Seperti sirup ataukah jenis cairan-cairan yang lainnya, minyak tanah, bensin, Coca-Cola, Fanta dan yang lain sebagainya dari berbagai jenis minuman, maka tidak diperbolehkan berwudu dengannya. Demikian pula yang termasuk yang disebutkan oleh para ulama, termasuk di antara syarat meskipun air tersebut adalah air yang at-tahur, suci dan mensucikan, namun disyaratkan al-ibahah, ibahatu isti'malihi, boleh untuk digunakan air tersebut. Adapun jika tidak diperbolehkan, maka tidak boleh berwudu dengannya. Seperti air yang maksud, air yang dicuri atau yang dirampas dari milik orang lain tanpa keridhaannya. Maka air yang seperti ini tidak diperbolehkan menggunakannya sebagai air wudu, disebabkan karena dia berwudu dengan sesuatu yang diharamkan. Berwudu dengan sesuatu yang diharamkan. Sama halnya seperti seorang yang sholat di tempat yang maghsubah, di tanah yang maghsubah, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa dia melakukan perbuatan yang haram. Dan berselisih para ulama apakah sholatnya sah atau tidak sah. Kemudian yang berikutnya, syarat yang keempat, izalatu ma yamna'u usulal ma' ilal basharah, menghilangkan sesuatu yang dapat mencegah masuknya air ke kulit, ya, langsung menyentuh ke kulit, al-basharah, min syam'in, seperti lilin, aw ajinin, atau adonan tepung, wa nahwihima, dan yang semisalnya. Jadi segala sesuatu yang dapat menahan atau yang menyebabkan benda tersebut tidak menyebabkan air itu menyerap ke dalam kulit, menyentuh kulit secara langsung. Termasuk di antara yang kata beliau, qatala'il adhafir, seperti cat kuku, ya, atau kutek, alladhi yu'rafu bainan nisa'il yaum, yang dikenal di kalangan para wanita pada hari-hari ini, yaitu menggunakan cat kuku, lalu kemudian menyebabkan kuku tersebut terhalangi, sehingga ketika seorang wanita berwudu dengan menggunakan cat kuku, wudunya tidaklah sah, disebabkan karena air tersebut tidak menembus kukunya. Sementara yang disyaratkan dalam berwudu bahwa anggota-anggota wudu yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disyaratkan harus menyentuh, disyaratkan harus air tersebut, air wudu, sampai kepada tempat-tempat atau anggota-anggota wudu yang diperintahkan untuk dibasuh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari ancaman api neraka, disebabkan karena dia tidak menyempurnakan wudunya ketika membasuh kakinya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, empat syarat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.